sangka kau berbuat begitu. Kau ingkari janji setiamu, sampai hati kau menipu. Setiamu, air mata mengiring kepergianmu. Sungguh sedih saat itu. Kini kau telah kembali, tapi kau tak sendiri lagi. Telah kau sunting bunga yang baru. Kau lupakan diriku. Tak kusangka kau berbuat begitu. Kau ingkari janji setia. Aku menderita sendiri. Tak kusangka, tak kusangka. Tak kusangka kau berbuat begitu. Kau ingkari janji setiamu. Sampai hati kau menipu diriku. Tak kusangka, tak kusangka. Kini kau telah kembali, tapi kau tak sendiri lagi. Telah kau sunting bunga yang baru. Berbuat begitu, kau ingkari janji setiamu. Kini daku menderita sendiri. Tak kusangka, tak kusangka. Tak kusangka, tak kusangka. Tak kusangka, tak kusangka.